Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanihi. Nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu shukra syakirin. Wa nusallimu 'ala 'abdihi wa habibihi wa rasulihi Muhammad kama sallahu wa malaikati 'alaihi. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Mil ussamawati wa mil ul ardi wa mil umashita min syai'in ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Dan kita panjatkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, kita lanjutkan tema dosa-dosa besar. Dan malam ini kita akan masuk ke dosa besar 81, yaitu judulnya menolong dalam kemaksiatan. Di dalam Islam, seperti biasa kronologisnya, kita dianjurkan agar selalu berbuat kebaikan dalam masalah apapun, suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, tetangga dengan tetangganya, saudara dengan saudaranya, kerabat dengan kerabatnya, siapa saja. Bahkan di dalam Islam bukan cuma sesama manusia, dengan makhluk Allah yang lain pun kita disuruh berbuat kebaikan. Bukankah Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, fi kulli kabidin ratabatin ajr, di setiap denyut kehidupan itu akan ada pahala yang bisa didapat atau direbut. Seseorang di Bani Israel dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wanita pezina, karena memberikan minum anjing yang haus. Riwayat lain menjelaskan seorang laki-laki yang turun ke sumur kemudian minum air, lalu pada saat keluar dia temukan ada anjing yang haus, saking hausnya sampai lidahnya jatuh ke tanah, lalu dia memberikan minum dari sepatunya yang diisi dengan air, dan Allah mengampuni dia dengan perbuatan tersebut. Padahal anjing ini hewan yang dikenal najis dalam agama Islam. Ternyata dengan berbuat baik pun pada hewan yang seperti ini, yang tidak boleh dimakan dagingnya, najis air liurnya, ya, tetap juga bisa dapatkan pahala. Jadi apapun yang Anda niatkan baik, maka akan dicatat pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Menolong, mendukung, atau melindungi kebaikan, maka akan dapat pahala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan hanya berbuat baik dengan makhluk. Kalau kemarin yang sempat ikut dengan tablik akbar kita dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang kemarin, kurang lebih 4 jam setengah kalau dipotong dengan sholatnya, mudah-mudahan Allah terima itu sebagai amal jariah atau amal saleh dari kita semua. Saya sempat jelaskan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu riwayatnya, waktu Amr bin As radhiyallahu anhu menulis surat dari Mesir kepada beliau, meminta izin kepada Umar untuk menggali tanah dan membuat saluran air agar air sungai Nil bisa mengalir ke seluruh Mesir. Dan itu tidak ada jalan lain kecuali tanah-tanah dibelah, dibongkar, dipindahin, kemudian baru dibuat perairan di situ. Perhatikan di sini, kata ulama, tidak semua orang memahami apa yang difahami oleh Umar radhiyallahu anhu. Beliau membalas surat Amr bin As dan berkata, saya khawatir engkau membebankan tanah lebih daripada kapasitasnya. Artinya di sini Umar pun memahami tanah yang kita anggap benda mati sebenarnya. Dia tahu bahwasanya itu punya kapasitas, itu juga makhluknya Allah. Tidak boleh sembarangan. Dan di situ pun ada pahala. Di situ pun ada pahala. Seseorang berbuat baik dengan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, menyiramnya, menyuburkan, pahala. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, siapapun yang menanam sebuah pohon, lalu serangga, burung, manusia, makhluk Allah memakan dari pohon itu atau bernaung di bawahnya, kecuali dia akan dapat pahala. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz, kelapa itu kan nanti lama baru berbuah. Kalau kita tanam sekarang, mungkin nanti anak kita yang akan menikmatin, cucunya mungkin yang menikmatin. Kadang-kadang pohon kelapa itu yang sampai 100 tahun umurnya. Apakah dia tetap dapat pahala kalau dia tanam sekarang? Jawabannya iya. Karena semua yang mendapatkan manfaat dari pohon itu, baik naungannya, baik daunnya, apalagi juga buahnya, maka tetap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Islam motivasi untuk selalu berbuat kebaikan. Kata Nabi SAW, kalau dalam hadis Bukhari Muslim, kalau seandainya di tangan seseorang di antara kalian ada biji yang jelas dia tahu ini biji yang akan menjadi pohon nantinya, dan dia tahu besok kiamat, tetap dia tanamkan ke tanah. Besok kiamat jelas. Kalau sudah tahu besok kiamat akan terjadi hancur semua, ya, alam semesta bintang-bintang ini bertabrakan, tetap dia tanamkan, kata Nabi SAW. Saking disuruhnya berbuat kebaikan. Dan itu juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah tidak boleh kita bebankan lebih daripada kapasitasnya. Dan subhanallah, semua makhluk Allah, apalagi yang berjiwa, ya, yang punya ruh, itu memang sudah fitrah, baik hewan, baik manusia, atau yang lainnya lah, gitu kan. Mungkin juga kalangan jin. Pada saat dihardik, dimarahin, pasti gak nyaman. Tapi pada saat dirangkul dengan dakwah, kasih sayang, maka akan pasti efeknya juga lain. Berpengaruh semua itu. Makanya dalam hadis yang juga sudah saya sebutkan kemarin pada saat Tabligh Akbar itu, yang tentang fadilah Abu Bakar dan Umar, ya, hadis Bukhari, kata Nabi SAW, dulu orang-orang sebelum, di orang sebelum kalian, di Bani Israel, ada satu orang pengembala domba, yang dombanya disergap oleh satu serigala. Lalu pada saat pengembala mengetahuinya, pengembala mengejarnya, dikejar tadi serigala itu. Lalu serigala itu berbicara dalam bahasanya si pengembala sambil berkata, kalau seandainya sudah menjadi mangsa saya seperti ini dari Allah, untuk apa kau ambil lagi dari saya? Kata serigala nih kepada pengembala domba. Sampai pengembala itu berhenti, gak jadi mengejarnya. Lalu kemudian kata Nabi SAW, ada juga seseorang dari Bani Israel, orang dulu, ya, lebih terdahulu sebelum kita, yang memiliki seekor sapi, lalu dia bebankan di pundaknya melampaui kapasitasnya. Dia bebankan banyak barang-barang. Lalu sapi itu berbicara dengan bahasa pemilik sapi ini, berkata, sungguh Allah tidak menciptakan aku untuk ini, dan Allah menciptakan aku untuk membajak sawah. Lalu para sahabat berkata apa? Subhanallah. Maksudnya, ya benar gak isinya? Tapi ini wahyu penyampaian Nabi. Apa kata Nabi SAW? Saya, Abu Bakar dan Umar percaya itu. Selama itu penyampaian wahyu pasti benar. Gak mungkin tidak. Benar serigala pernah berbahasa dengan bahasa manusia pengembala tadi. Dan benar sapi itu pernah berbicara dengan pemiliknya, menegur karena kenapa dibebankan lebih. Bukan beban yang semestinya. Dan ini menandakan kepada kita, kata ulama hadis, dari hadis yang sahih ini, semua makhluknya Allah itu, ya, juga butuh kasih sayang, butuh perhatian. Apapun sifatnya, ya, siapapun sifatnya, itu semua sama. Semuanya sama. Sampai kalau kalangan manusia dari orang-orang kafir saja, tetap kita berbuat baik dengan mereka. Karena yang dibenci adalah kekufurannya, bukan individunya, bukan fisiknya, tapi kesalahan yang sedang dia lakukan, keyakinannya yang keliru. Makanya kalau orang tua kita kafir, tetap kita berbakti, tapi tidak mentaatinya pada hal-hal yang berbau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerabat kita, sanak kerabat yang memang punya hubungan kerabat, punya hubungan yang hak dalam silaturahim, walaupun, ya, dia kafir, tetap wajib kita silaturahim dengan dia. Punya hak berbuat baik dengan mereka. Mungkin saja dengan kita berbuat baik, malah mereka bisa masuk Islam, ya. Malah mereka dapat hidayah. Termasuk dalam mendapatkan pahala ini, hadis Bukhari, kata Nabi SAW, bertasbih subhanallah sadaqah, bertahlil la ilaha illallah sadaqah, bertakbir Allahu Akbar sadaqah, menyuruh kepada kebaikan sadaqah, melarang dari kemungkaran sadaqah, dan engkau membantu saudaramu muslim menaikkan barangnya di kendaraannya adalah sadaqah. Lagi bawa kresek, dibantu. Dibantu sesuatu. Lewat ada orang, ban mobilnya lagi pecah, bocor, dibantu. semuanya sedekah, artinya pahala yang besar di situ. Artinya adalah pahala yang besar. Sama halnya juga membela dan memberikan dukungan kepada orang yang benar. Ada orang terzalimi, dianjurkan kita untuk ingkar mungkar pada saat itu, mendukung orang yang terzalimi dan menghardik orang-orang yang menzalimi. Yang terzalimi didukung, yang menzalimi dihardik. Memang sudah seperti itu. Dan ini termasuk perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan, dulu di zaman jahiliyah ada namanya halful fudul atau hilful fudul. Orang-orang Quraisy dulu ada sebagian anak-anak mudanya yang baik-baik lah, ya, bukan yang penyembah berhala, bukan yang suka mabuk nih. Ada sebagian di antara mereka bukan juga Muslim sebelum Islam nih. Kata Nabi SAW, dulu anak-anak muda Mekah berkumpul dan Nabi SAW termasuk salah satunya. Namanya hilful fudul. Mereka bersumpah atas nama Allah akan membela siapapun yang ya, dizalimi atau terzalimi ya, di Mekah. Baik penduduk Mekah atau orang luar Mekah. Jadi mereka kelompok eksklusif sendiri anak-anak muda di Mekah buat itu. Siapapun yang terzalimi mereka pasti bela. Walaupun mereka harus mati dalam membela kebenaran itu. Apa kata Nabi SAW? Kalau seandainya di dalam Islam, setelah Islam ini, ada yang memanggil saya untuk halful fudul, untuk bersumpah lagi membela orang-orang yang terzalimi, maka saya akan ikut. Artinya di sini kita dianjurkan untuk membela kebenaran. Tidak boleh diam. Jangan sampai ada orang terzalimi lalu kita diam saja. Oh mumpung karena ini bukan dari hubungannya sama saya, sudah enggak usah nih. Tapi kalau kita pas lewat memang ada seorang perempuan lagi diganggu, Anda wajib untuk ingkar mungkar. Salah seorang ikhwa berkata dengan saya pada saat saya sama-sama ke Cikarang kemarin ada ceramah, dipanggil ke sana, kemudian saya ajak dia satu mobil bersama-sama. Lalu pada saat cerita tentang poin ini, sempat dia bilang, kemarin Ustaz, di pinggir jalan, di daerah, saya lupa disebutkan nama daerahnya kemarin, dia bilang ada dua orang dari wilayah timur Indonesia, tapi kelihatannya memang orang ini non-muslim, ya, tepatnya orang Nasrani lah. Mungkin dalam kondisi mabuk di pinggir jalan, semua orang yang lewat dicaci maki, semua orang yang lewat ya, diganggu sama dia. Dia bilang orang semua merasa tidak nyaman, tapi tidak ada yang berani karena seperti kedua orang ini preman. Kebetulan akh yang ikut sama saya ini sering konsultasi masalah agama, dan memang dia orangnya berani, memang pemberani, masya Allah. Dia bilang sama saya, sampai Ustaz ada dua orang muslimah lagi lewat, yang satu ditarik jilbabnya. Begitu dia bilang kalimat itu, saya tanya, antum buat apa? Setelah itu, waktu lihat muslimah ditarik jilbabnya itu ngapain? Antum buat apa? Dia kaget tuh saya tanya begitu. Langsung dia bilang, saya turun Ustaz, saya kebetulan bawa kayu. Dia kan suka ngeruk ya, kayu bidara. Saya keluarkan lalu saya ketuk tangannya orang itu, terus saya marahin. Saya bilang, bagus yang kamu lakukan, yang antum lakukan itu bagus, ingkar mungkar itu enggak salah dalam Islam itu. Karena orang sepertinya harus diberikan pelajaran, gitu kan? Enggak bisa didiamin. Karena sampai pada tingkat setiap orang lewat dicaci maki, setiap orang lewat ada yang digebukin. Ini sampai pada tingkat muslimah ditarik jilbabnya. Kalau sudah sampai pada tingkat itu dan seorang muslim lewat di sebelahnya diam, ini kalau bahasa saya ya, lebih baik dia potong kemaluannya saja. Bagaimana bisa agama dicoreng Anda tinggal diam? Tidak mungkin, mustahil. Coba kita lihat bagaimana suku Kainuqa, Yahudi dikeluarkan dari Madinah oleh Nabi SAW. Apa sebabnya? Gara-gara ada satu orang sahabiat perempuan Nabi masuk di pasar mereka. Belanja di satu pasar, toko perhiasan di Madinah orang Yahudi. Lalu anak-anak muda Yahudi penjaga toko ini godain sahabat ini untuk buka cadarnya. Mau lihat wajahnya. Sahabat ini menolak. Akhirnya dua orang ini sepakat, yang satu layanin belanja, yang satu sengaja cari besi tajam, dicantolin di baju sahabat ini waktu lagi duduk. Pada saat berdiri sobek bajunya, kelihatan auratnya. Lalu kedua Yahudi ini tertawa-tawa gitu. Ada satu sahabat Nabi lewat, laki-laki lewat, lihat kejadian tersebut, enggak pakai nunggu, dihenuskan pedangnya, ditebas lehernya Yahudi ini. Mati Yahudi tadi yang satu, yang satu sempat lari. Lalu merapor, teriak, ini di pasar orang Yahudi nih, tengah-tengah orang kafir. Lalu orang Yahudi satu pasar datang, ngeroyokin sahabat sampai terbunuh. Sahabiat tadi perempuan ini sempat pulang melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah kejadiannya begini. Kira-kira apa perilaku Nabi SAW? Utus delegasi ke sana? Nabi SAW langsung mengumpulkan sahabat karena wanita yang cerita ini seorang sahabiat yang mulia, memang terkenal, orangnya terpercaya. Terkenal di kalangan para sahabat. Bukan orang yang suka bohong. Maka Nabi SAW bentuk pasukan langsung mengepung benteng suku Kainuqa yang waktu itu jumlahnya mereka ribuan orang. Gitu kan? Prajurit perangnya saja kalau tidak salah 600 atau 700 orang yang siap perang. Mereka punya benteng yang di dalam benteng itu ada perkebunan, ada peternakan. Cukup kalau lagi dikepung oleh musuh cukup tinggal 2 bulan. Mereka enggak keluar pun sudah cukup perbekalannya di dalam situ. Ya, selama 2 bulan benteng yang sangat besar. Nabi SAW kepung selama 40 hari. Nabi minta SAW serahkan kepada kami pembunuhnya si Muslim. Bukan kalian, pembunuhnya saja kami akan hukum. Kenapa dia berani membunuh si Muslim tadi? Gitu. Mereka tidak mau serahkan, maka Nabi SAW kepung pada saat itu setelah sebulan, tepatnya 43 hari ya, dikepung oleh Nabi SAW, maka mereka ketakutan, lalu mereka pun menyerah di bawah hukum Nabi SAW. Lalu Nabi SAW usir mereka keluar dari Madinah. Karena memang sudah jelas mencoreng kehormatan Islam. Kalau Anda pernah dengar seorang khalifah Abbasi bernama Mu'tasim. Mu'tasim rahimahullah punya kekurangan, punya kelebihan. Tapi ada satu kisah yang tidak terlupakan dari Mu'tasim ini. Beliau kalau tidak salah wafat tahun 227 Hijriah. Jadi di awal-awal ya. Karena dinasti Abbasiyah ini berdiri dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. Ini di tengah-tengah, fase tengah-tengah 200 ya. Tahun 200-an gitu kan, Hijriah tadi, 227-an. Mu'tasim ini pernah didatangi oleh satu orang pakai keledai, seorang muslim dari wilayah Persia, jauh sekali. Mohon maaf, dari wilayah perbatasan muslim sama Romawi, dari negeri Syam. Jauh datang, naik kuda, jauh-jauh ya, datang ke Irak, ke ibu kota Abbasiyah. Lalu dia cerita pada saat dia masuk, dia minta izin dan diizinkan masuk, dia bilang ada berita penting wahai Amir Mukminin. Kata Amir Mukminin, ada apa? Dia bilang, saya ini datang sudah perjalanan hampir sebulan menggunakan keledai saya ini. Dan saya datang hanya ada satu masalah wahai Amir Mukminin. Kata Mu'tasim, apa itu? Masalahmu apa? Dia bilang, saya datang ke sini karena sebulan yang lalu langsung saya ambil tali genggaman keledai saya dan saya menuju kepada Anda karena di perbatasan antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi ada seorang muslimah yang ditarik jilbabnya. Yang ditarik jilbabnya. Lalu tidak ada yang bisa bantu karena di situ tidak ada pasukan yang Anda taruh. Saya kebetulan lewat, saya sendirian dan banyak sekali pasukan prajurit Romawi yang mengurungi sahabat perempuan tersebut dan perempuan itu mengucapkan kalimat wa mu'tasima. Artinya, hai Mu'tasim, tolong saya. Hai Mu'tasim, tolong saya. Maka saya datang mengantar kalimat wanita itu kepada Anda, wahai Amir Mukminin. Anda tahu apa yang Mu'tasim lakukan? Dia tulis surat. Dia panggil sekretarisnya, kalau kita sekarang ya. Tulis sekarang. Dari Amir Mukminin Mu'tasim. Kepada anjingnya Romawi. Raja Romawi dikirimkan Kaisar. Kalau kau tidak mengutus kepada saya prajuritmu yang telah mengganggu seorang muslimah di perbatasanku dengan kamu, maka aku akan utus pasukan yang awalnya di tempat kamu, ujungnya di tempat saya. Artinya saking banyaknya dia mau kirim pasukan nih, awal pasukan di tempat kamu, ujungnya di tempat saya. Waktu tiba surat Mu'tasim di tangannya Kaisar, ya, Raja Romawi ketakutan dia. Siapa yang mengganggu Raja Muslim nih? Suruh tangkap tuh. Disuruh tangkap, lalu diserahkan kepada Mu'tasim. Bagaimana kemudian Islam pada saat itu? Kisah yang lain Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz terkenal menjadi khalifah tahun 99 sampai 101. 2 tahun saja tapi luar biasa keadilannya. Di tahun pertama beliau menjadi khalifah, banyak sekali orang menerima, berkumpul orang yang butuh zakat. Sampai-sampai beliau mengumpulkan zakat para pejabat-pejabat negara waktu itu dan dikeluarkan kepada orang fakir miskin. Di tahun kedua, tidak ada lagi orang yang datang mau menerima zakat. Bahkan sampai orang-orang yang Umar bin Abdul Aziz dikirim sama Umar. Dikumpulkan banyak sekali. Karena tahun lalu banyak orang yang butuh zakat dan kekurangan. Tahun depannya, tahun kedua di mana beliau meninggal tahun 101 Hijriah. Tidak ada lagi orang yang datang minta zakat. Satu pun tidak ada. Sampai Umar bin Abdul Aziz bilang, mana yang tahun lalu miskin-miskin nih? Kata pengawalnya, kami enggak tahu Amir Mukminin. Coba cari tahu, dicari tahu. Didatangin rumah-rumah mereka, ditahu, diketukin. Ini ada zakat dari Amir Mukminin. Kata mereka yang tahun lalu miskin, kami sudah bukan lagi mustahik. Kami sudah enggak layak terima zakat. Kami sudah mampu. Jadi dalam satu tahun memimpin, itu luar biasa. Bisa menghilangkan orang miskin, enggak ada lagi yang mau terima zakat. Dan bagaimana kejujuran umat Islam pada saat itu diantarkan zakat, dia bilang, saya enggak mampu, saya sudah mampu. Saya enggak layak terima ini, bukan mustahik. Gitu kan. Tapi ingin saya titik beratkan di sini, di tahun, satu tahun pertama berjalannya, masa khilafahnya Umar bin Al-Aziz, beliau sempat menulis surat ke Raja Romawi juga. Kasusnya sama berhadapan dengan Kaisar Romawi. Tapi ini berbeda dengan Mu'tasim, karena Umar bin Al-Aziz sebelum Mu'tasim jauh. Mu'tasim tahun 227 tadi, sementara Umar bin Al-Aziz meninggal tahun 101 Hijriah, gitu kan. 126 tahun bedanya. Tapi hampir mirip kisahnya. Umar bin Al-Aziz lalu mengirim surat ke Kaisar untuk mengajak masuk Islam. Ajak masuk Islam. Tulis ini dari Amir Mukminin Umar bin Al-Aziz kepada yang terhormat Raja Agung Kaisar Romawi. Kami mengajak Anda untuk masuk ke dalam agama Islam. Islam itu begini, dirincikan semua. Kalau Anda menolak, Anda wajib bayar jizyah, upeti. Kalau Anda nolak, maka berarti kami akan memerangi Anda. Diterimalah surat tersebut di tangan Kaisar. Maka Kaisar pun memilih untuk memberikan upeti. Belum bisa masuk Islam, juga tidak mau berperang. Lalu kesepakatan upeti sudah dengan jumlah tertentu, tahun depan akan dibayar. Tahun depannya, tahun pas meninggalnya Umar bin Al-Aziz ini, tahun 101 Hijriah, sempat beliau mengutus utusannya untuk datang ke Kaisar mengambil upeti yang sudah disepakati, jizyah. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, hatta yu'tul jizyah anyadim wahum sagirun. Jadi kalau mereka nolak Islam, orang-orang kafir itu, ambil dari mereka upeti secara paksa. Upetinya harus diambil dari mereka karena mereka menolak kebenaran Islam, gitu kan. Walaupun mereka atau dalam mereka mereka dalam keadaan terhina, ambil upeti itu. Bukan masalah rampasan harta, bukan, karena mereka menolak ya kebenaran agama Islam. Kalau mereka nolak juga upeti, baru diperangin. Tahun kedua setelah atau tahun kedua khilafahnya Umar bin Al-Aziz, dan ini tahun kedua dari juga pengutusan tadi, tahun pertama dari permintaan upeti. Karena setelah setahun berkhilafah baru beliau kirim surat. Berarti tahun depannya ya, setahun setelah surat itu baru dia utus orang untuk mengambil upeti tersebut. Begitu tiba ya, di tempat tadi Kaisar ini, diberikanlah surat Umar bin Al-Aziz yang terhormat dari Amir Mu'minin Umar bin Al-Aziz kepada ya, yang terhormat Kaisar Rum, kami mengingatkan Anda untuk membayar upeti yang telah disepakati jizyah tahun lalu. Begitu diterima oleh Kaisar, dikatakan kumpulkan, berikan kepada Raja Saleh. Waktu itu kebetulan Umar bin Al-Aziz ini diberikan julukan oleh raja-raja tetangga-tetangganya dari Kaisar dan juga dari raja-raja Persia. Ya. Itu diberikan julukan Raja Soleh. Raja yang sangat soleh, artinya sangat baik. Kata Kaisar Romawi, berikan apa upetinya Raja Soleh. Kata yang mengumpulkan yang sedang menunggu ini utusan Umar bin Al-Aziz, waktu saya lagi menunggu dikumpulin upeti tersebut, tiba-tiba dia bilang, saya mendengar ada suara Al-Quran di tengah-tengah istananya Kaisar nih. Tapi samar-samar. Cuman saya tahu itu Al-Quran. Mungkin kalau antum biasa dengar Quran, walaupun darak dau, biasanya kita tahu, oh ini suara Quran nih. Gitu. Dia bilang, saya dengar suara itu. Lalu kemudian saya telusurin suara itu. Gang demi gang, turun tangga, sampai saya dapatkan suara itu ternyata ada di bawah istananya Raja Kaisar Romawi nih. Dan di sana ternyata, di bawah istananya Kaisar ini ada penjara-penjara khusus untuk orang-orang tertentu, dan di situ ada satu orang yang buta matanya sedang mengaduk adonan roti. Dia putar terus mengaduk adonan roti dan dia buta sambil mengaji. Utusan Umar bin Al-Aziz bilang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utusan Umar bin Al-Aziz kaget, kenapa ada orang Islam di sini yang diberikan salam juga yang buta matanya juga kaget. Belum pernah ada yang memberikan salam kepada dia sudah lama ini, gitu kan? Sudah tahunan. Lalu utusan Umar bin Al-Aziz bertanya, siapa Anda ini? Kata dia yang buta matanya lagi adun roti tadi, saya salah satu mujahid yang diutus oleh Khalifah Muslim Abbasi, ya, Umawi, yang saya dikirim ke sini 10 tahun lalu. Kemudian teman-teman saya, kami semua tertawan, tertangkap. teman-teman saya semua dibunuh, ya, dan saya sendiri yang tidak dibunuh, lalu mata saya dibutahkan. Kemudian saya dipenjara di sini, di bawah istana ini. Ya, kerja saya cuma disuruh adunan roti ini. Ya, daripada saya tunggu kosong, saya sambil mengaji. Utusan Umar bin Aziz waktu dengar itu nangis. Ada muslim disiksa oleh kaisar, gak masuk di akal nih. Dia berdiri, dia bilang, baiklah saudaraku, tunggu sebentar. Urusanmu sebentar lagi selesai. Cuma begitu saja. Dia keluar, lalu ketemu sama kaisar, dia gak senyum sama sekali. Kaisar sudah mulai bingung, ada apa ini sebenarnya, gitu kan. Lalu pulanglah, ya. Orang ini membawa putih ke Damaskus, ibu kota Syria, waktu itu ibu kotanya dinasti Umayyah. Pas tiba di Damaskus, Umar bin Aziz mengatakan, sudah selesai urusan dengan kaisar? Kata yang utusannya Umar ini, iya, sudah selesai. Tapi ada berita lebih penting daripada upeti ini, Amir Mu'minin. Kata dia, apa itu? Kata Umar, apa itu? Kata orang yang tadi ini, yang datang dari istana kaisar, mengatakan, Anda tahu, Amir Mu'minin, tadi waktu saya lagi nunggu untuk ya, membungkus, apa namanya, disiapkan upeti ini, saya dengar ada suara tilawah Al-Quran di tengah-tengah istananya kaisar. Lalu saya telusurin suara itu lorong demi lorong, tangga demi tangga, sampai saya turun ke bawah dan saya temukan di bawah itu ada seorang mujahid yang dikirim 10 tahun lalu untuk menyerang wilayah Romawi. Semua teman-temannya dibunuh kecuali dia, dan matanya dibutakan dan sekarang dijadikan sebagai budak untuk mengaduk adonan roti. Tahu waktu mendengar berita ini apa yang terjadi, Umar bin Abdul Aziz dari singgasananya turun ke bawah, duduk ke lantai, lalu menangis dan berkata, ya gulam, sekretarisnya dipanggil, tulis sekarang dari Amir Mu'minin Umar bin Aziz kepada anjingnya Romawi, kalau kau tidak minta maaf kepada muslim yang telah dibutakan matanya oleh pasukanmu di bawah istanamu, dan engkau menggunakan atau memberikan kepada dia jubahmu yang terbaik, pakaiannya raja yang terbaik, kaisar, lalu kau utus dia kepadaku, kecuali saya akan utus pasukan yang awalnya di tempat kamu, ujungnya di tempat saya. Selalu ancamannya sama. Pasukan tidak main-main akan datang kepada kamu. Bawa sekarang surat saya ini. Baru balik bawa jizya, kembali lagi ke wilayah Romawi. Pas tiba di wilayah Romawi, kaisarnya kaget. Kenapa kau kembali? Dia bilang, ini ada surat dari Amir Mukminin. Waktu dibaca, kaget kaisar ini. Dia bilang sama penasihatnya, mana ini orang muslim yang dibutain matanya? Saya gak pernah tahu. Ternyata memang kaisar ini orang baru. Ini dari kaisar yang sebelumnya disiksa dan dia tidak pernah tahu di bawah itu ada penjara. Dikeluarkan ternyata betul. Lalu dia pun melepaskan jubahnya, dipakaikan ke badannya orang muslim ini. Kemudian diberikan wangi-wangian, lalu disampaikan minta maaf kepada Umar bin Aziz untuk diberikan ke sana. Seperti permintaan Umar bin Aziz sebagai raja waktu itu. Gak lama kemudian waktu mereka sudah mau keluar, ternyata kaisar menangis. Lalu bertanya utusan Umar bin Aziz, kenapa Anda menangis? Dia bilang, telah sampai kepada saya berita Raja Soleh meninggal dunia. Umar bin Aziz, raja kalian meninggal dunia. Dia menangis karena dia merasa kehilangan ada Raja Soleh, ada orang raja yang dia hormatin dan dia kagumin. Kaisar kagum dengan dia. Gitu. Seperti itu. Lalu si utusan Umar bin Aziz mengatakan, apakah Anda akan tetap mengizinkan kami pergi setelah Raja Soleh meninggal? Dia bilang, Umawi mengatakan dalam kisah ini, saya tidak mungkin mentaati Raja Soleh selama dia hidup, lalu saya melanggarnya pada saat dia meninggal. Pulanglah dan tetap bawa apa yang dia minta ini. Lalu pulanglah dua orang muslim ini dalam kondisi mulia. Ya. Mulia jalan. Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City. Waktu saya ngisi taklim di sana. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwah sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah, itu dengan kekuatan memang. sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebarkan pasukan 12.000 orang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian juga terjadi dua perang besar di zaman Umar bin Khattab, ada perang Yarmuk yang dipimpin Khalid bin Walid. 12.000 orang melawan 250.000 orang pasukan Romawi dan dimenangkan oleh kaum muslimin waktu itu. Sehingga mayoritas wilayah Romawi runtuh, wilayah Afrikanya dan wilayah negeri Syamnya. Kemudian pasukan yang kedua dikirim ke wilayah Qadisiyah. Qadisiyah melawan Persia. Ini 350.000 pasukan Persia dilawan dengan 12.000 pasukan muslim. Dan dua-duanya menang. Dengan ekspansi Islam seperti itu, jihad, mereka kalah orang-orang kafir ini. Akhirnya Islam tersebar di wilayah mereka. Tahukah anda, 6 orang ulama hadis dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasai, semua ini orang dari Persia. 6-6-nya nih. Gara-gara Islam dulu diekspansi oleh Umar bin Khattab sampai ke sana, dan akhirnya mereka masuk Islam, dari anak turunannya keluar ulama hadis yang kita pegangi banyak hadisnya. Itu awalnya dari jihad. Awalnya dari jihad. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Tapi kita fair. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih. Kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizya, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang. Memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam, disebarin Islam itu. Gitu kan? Kalau mereka nolak terjadi peperangan, ini memang peperangan. Kasus saya katakan Mekah misalnya. Kemudian waktu Nabi SAW menyerang Tabuk, gitu kan. Perang Hunain. Waktu Nabi SAW melanjutkan menyerang wilayah-wilayah yang mendekati kota Thaif, gitu kan. Dan banyak peperangan-peperangan yang lain. Nabi SAW ekspansi Islam. Abu Bakar mengutus untuk memerangi Aswadul Unsi, untuk memerangi juga ya Musailam al-Kadzab di wilayah Yaman yang mengaku sebagai nabi, dihabiskan oleh Abu Bakar dalam dengan peperangan memang. Sehingga habis fitnah itu, enggak ada fitnah lagi. Tapi kita fair, datang menawarkan Islam, nolak baru kemudian ya kita bayar jizyah. Kalau nolak baru perang. Tapi orang-orang non muslim yang sekarang mengatakan Islam itu disebarkan dengan pedang, di pertumpahan darah, mereka enggak fair sendiri. Amerika masuk ke Irak apa alasannya? Masuk ke Irak ikhwah sekalian dan akhwat, alasannya Saddam Hussein itu zalim. Apa urusannya kau dengan Saddam Hussein? Di negaranya orang. Masuk dengan alasan itu, Saddam Hussein zalim agar seluruh umat Islam diam. Lalu dia masuk dengan leluasa menyerang, membunuh dan seterusnya. Dan berapa banyak juta barel yang dicuri tiap hari. Ya, minyak dari Irak itu dikirim ke Amerika waktu itu. Penjajahan modern di zaman sekarang. Orang semua diam, tidak dikatakan Amerika nyebarin dengan pertumpahan darah. Aneh sekali ini. Gitu kan? Israel tiap hari membantai kaum muslimin. Ya. Kemudian pada saat orang seluruh dunia sudah mulai memanas, lalu disebarkan lagi, didatangkan bonekanya Palestina datang, presiden, kemudian didatangkan lagi orang Israel, dia katakan mau damai. Nanti 6 bulan kemudian ketemu di sini, ketemu di situ. Terus begitu, bertahun-tahun, tidak ada hasilnya. Satu masalahnya ikhwas sekalian dan akhwat, kita meninggalkan jihad. Tapi jihad yang benar ya. Artinya kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Jangan karena kita dikatakan teroris lalu kemudian kita tidak berani jihad. Enggak. Ada jihad itu. Tapi pada tempatnya dan waktunya, gitu kan? Pada tempatnya dan waktunya. Pertama Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa iddullahum mastata'tu min quwwah wa mir ribatil khail turhibuna bihi adullahi wa aduwakum." Kata Allah SWT, kalian harus punya persiapan, keterampilan untuk berperang. Dan itu untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Memang dianjurkan. Nabi SAW menyuruh kita punya persiapan. Nabi SAW tiap hari melatih sahabatnya berkuda, melempar tombak, memanah, berenang. Bahkan beliau mengatakan, ajarkan anak kalian menunggangi kuda sementara kuda itu berlari dan suruh dia loncat di atasnya. Para sahabat tiap hari melatih diri mereka dengan keterampilan. Bukan untuk terorisme. Bukan untuk merebut haknya orang lain. Tapi untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu asasnya jihad. Kata Nabi SAW, siapa yang berperang ya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Memang itu targetnya. Kapan agama Allah dicoreng, kita punya kekuatan untuk melawan. Sekarang subhanallah umat Islam takut dengan perang. Dengan istilah jihad sedikit mulai bergerak, nih lihat nih teroris nih, nih lihat nih begini, ditakut-takutin, akhirnya redam lagi, gitu kan? Yang anehnya ini pemimpin Islam ini tidak tahu kenapa nina bobok semua tidur, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang mau membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Mu'tasim tadi, mana Umar bin Abdul Aziz? Kalau Umar bin Khattab hidup sekarang ini luar biasa, nggak akan ada seorang Muslim pun yang dicoreng kehormatannya, nggak ada Quran dihina, nggak ada Nabi SAW dihina. Pertanyaannya, bolehkah saya membunuh orang yang menghina Nabi SAW? Kalau kita kembali ke dalil, boleh. Kalau kembali ke dalil, boleh. Nabi SAW pernah menyuruh para sahabat membunuh Ka'ab bin Ashraf. Baca dalam riwayat Bukhari. Kenapa? Ka'ab bin Ashraf ini selalu menghina Nabi SAW. Selalu menghina Nabi. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau bunuh orang ini buat saya? Ponakannya Ka'ab mengatakan saya. Lalu pergilah mereka lalu menyelesaikan. 3-4 orang pergi membunuh Ka'ab bin Ashraf. Waktu mati pimpinan yang jahat ini, semua pengikutnya dari orang Yahudi yang tadi mencaci Nabi SAW ketakutan, berhenti, redam. Karena kepalanya sudah mati. Itu banyak contoh berhubungan dengan masalah itu. Ini bukan saya ajar Anda ini supaya keluar dari masjid ini lalu berperang. Bukan. Tapi kita harus ya adil, proporsional kita di sini. Artinya kalau memang saatnya membela agama, ya membela agama. Gitu kan? Jangan tetap saja kita lemah. Masuk dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih. Kata Nabi SAW, yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Nanti ada tiba saat di mana kalian ini akan dikerumuni oleh al-akalah. Al-akalah ini bisa berarti dua. Yang pertama berarti ya serangga kecil atau ulat kecil yang memanggil teman-temannya untuk mengeroyoki satu makanan. Dan kalian tuh makanan itu dikeroyoki oleh serangga. Biasanya kalau ulat sudah makan makanan, yang punya pun tidak mau mengambil lagi karena dianggap ada bakterinya, gitu kan? Jadi begitu dikeroyokkan sampai nanti habis makanan itu. Makna yang lain kata ulama adalah al-akala, maksudnya di sini adalah orang yang punya makanan ngundang tamu, ya, kemudian ditaruh di nampan, dihadirkan nampan, kemudian pada saat dihadirkan nampan tersebut, ya, dia manggil tamu-tamunya, ayo makan yuk. Di makanan nampan ini, kalian nampan makanan itu dan ini semua adalah umat-umat selain kalian mengurumuni kalian. Para sahabat waktu itu ikhwas kalian kaget dan berkata apa? Amin killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Waktu itu kita sedikit jumlahnya Rasulullah. Kenapa sahabat tanya begitu? Karena waktu itu saja jumlah sahabat sedikit, orang-orang kafir pada takut semua. Gitu kan? Maka enggak masuk di akal kalau umat-umat semua ngeroyokin sementara jumlah kita banyak. Jawaban Nabi ternyata menjelaskan kepada mereka apa? La bal antum kathir, tapi kalian banyak pada saat itu, bukan sedikit, banyak. Bahkan sebagian ulama hadis mengatakan perkataan Nabi SAW bal antum kathir artinya kalian lebih banyak daripada musuh kalian. Sekarang jumlah manusia 7,3 miliar, umat Islam itu kurang lebih 3 miliar. Hampir 40% dari penduduk dunia ini orang Islam. Apa kata Nabi SAW? Walakinnakum guthau ka guthais sair. Tapi kalian seperti buih di air, di lautan, dibawa oleh ombak, busa-busanya tuh. Air kalau air biasa bergaram seperti itu kalian banyak tapi enggak ada gunanya, diombang-ambingkan sama ombak. Lalu kata Nabi SAW yang mengatakan di sini, dan Allah akan masukkan dalam hati kalian al-wahan. Ada wahan pada saat itu. Para sahabat mengatakan wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Yang menjadi penyebab utama kami waktu itu seperti buih di lautan banyak tapi enggak ada kekuatannya. Ya kata Nabi SAW penyebab utama adalah wahan. Sahabat bilang, apa itu wahan? Kata Nabi SAW dua riwayat. Satu riwayat Bukhari, satu riwayat Abu Daud. Riwayat Bukhari berbunyi, ya hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dengan dunia, kalian betul-betul biar waktu sholat datang tetap bisnis. Biar apapun pendapatan haram tetap didahulukan daripada yang halal. Pokoknya dunianya luar biasa, mendominasi, meninggalkan akhiratnya. Dan kalian takut dengan kematian. Gak ada lagi pikir masalah akhirat. Gak ada, takut mati-mati karena tidak ada amal solehnya. Riwayat Abu Daud yang lebih agung, kata Nabi, maksudnya lebih agung sini secara makna ya, bukan berarti mengalahkan riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, karahiyatil hubbud dunya wa karahiyatul jihad. Cinta sama dunia dan benci dengan jihad. Benci dengan jihad. Jadi benci membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi masalah buat umat Islam sekarang. Tentu di sini ada kelompok yang ekstrim, keluar karena semangat jihad lalu tidak ada instruksi, tidak ada pemimpin, tidak ada penyebab, tiba-tiba membentuk pasukan lalu menyalahgunakan istilah jihad, membom dirinya. Ini enggak boleh dalam Islam. Membunuh diri enggak boleh dalam jihad. Tidak boleh dalam jihad. Kita perang melempar bom, kena orang mati. Kita kena percikannya mati, itu baru mati syahid. Tapi kalau bom diri itu bunuh diri namanya. Terlebih lagi, membuat kerusakan, membom di wilayah umat Islam. Tidak boleh. Tidak boleh gitu kan. Bagaimana caranya dibom di Jakarta padahal pemimpin kita Muslim, mayoritas Muslim, masjid lagi ditakmirkan, gitu kan? Alasannya membunuh dua orang turis. Apa gunanya membunuh dua orang turis? Pergi ke Israel sana bunuh presidennya, itu baru jantan. Di sini diam-diam masuk bom dirinya. Siapa yang bilang jantan itu? Subhanallah. Lalu mengatasnamakan jihad. Dari mana jihad membunuh diri itu? Gak ada sama sekali. Kalau dibunuh oleh musuh, iya betul, gitu kan? Sampai sekarang ikhwah sekalian, fatwa yang mengatakan bom bunuh diri boleh itu 1% dari ulama, 99 semua mengharamkan. Enggak boleh bom bunuh diri itu, biar di Palestina. Disuruh melawan, lawan silakan, mati yaitu mati syahid. Tapi kalau bunuh dirinya, berarti dia bunuh diri dulu, itu bukan mati syahid namanya. Enggak ada hubungannya bunuh diri dengan mati syahid. Ini harus difahamin. Jadi harus kita betul-betul di pada tempatnya gitu kan. Tidak boleh juga kita terlalu lemah. Lalai betul-betul meninggalkan sama sekali. Artinya kita punya kesiapan, punya pemahaman ilmu. Kapan dibutuhkan kita akan siap untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kan begitu, ini yang dimaksud. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam dikembangkan dengan perumahan, katakan iya, dalam beberapa keadaan dan yang lainnya enggak. Karena yang kami junjung adalah kebenaran. Sama halnya tadi dengan masalah Islam mengatakan poligami. Emang kenapa dengan poligami? Apa masalahnya? Emang cuma orang Islam yang poligami? Orang non-Muslim juga banyak. Nabi-nabi sebelum kita, Nabi Bani Israel, Nabi Muhammad SAW punya 9 istri, Nabi Sulaiman punya 99 istri. Dalam hadis Bukhari, itu Nabi Sulaiman adalah nabinya Bani Israel, gitu kan? Keturunannya Nabi Yakub, Nabi Yakub punya 2 orang istri, Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 orang istri, banyak nabi-nabi. Itu bukan aib, bukan satu kekurangan. Seorang laki-laki yang punya kapabilitas, punya kemampuan, kenapa dia tidak lakukan? Dan apakah kita mau mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang laki-laki di surga minimal memiliki 2 orang istri dari bidadari? Emang itu ada poligami di surga ataupun di dunia? Apa yang aib? Kalau orang Muslim bilang kalian umat Islam mengatakan boleh poligami, ya memang begitu. Kalau kalian mengatakan monogami silakan. Kalau kita tidak, yang mampu silakan poligami. Ada sebuah kisah, saya tidak tahu kebenarannya, tapi dinukil kan ini dinukil oleh salah seorang yang saya percaya. Dia bilang, ada seorang kiai ketemu di pesawat dengan satu orang pastor. Sudah masuk waktu? Hah? Baik. Ada seorang pastor ketemu dengan seorang kiai, orang Indonesia, ngobrol di pesawat, lalu kemudian pasturnya minta dihidangkan khamr, minuman keras di pesawat. Lalu kemudian, waktu dihidangkan minuman kepada kiainya, kiainya bilang, enggak, saya mau minum jus apel saja. Kata si pastor, kenapa enggak minum khamr? Kenapa enggak minum bir ini? Minuman keras ini? Enak kok, nikmat ini. Gitu kan? Kata si kiai, enggak boleh dalam agama saya. Gitu. Baiklah. Si pastor bilang, keras sekali agamamu ya. Gitu kan? Masa minum gini aja enggak boleh? Seteguk pun enggak boleh? Enggak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau diminum banyak memabukkan, berarti sedikitnya haram. Berarti enggak boleh. Baik. Ngobrol. Begitu turun di pesawat, di bandara Jakarta, dijemputlah kiai ini dengan 4 orang perempuan masih muda-muda memanggil, dipanggil abah-abah gitu. Panggillah 4 orang ini sambil salaman dengan si kiai. Pastor di sebelahnya, pastor bilang, oh pak kiai punya anak perempuan sudah besar-besar semua ya. Kata kiainya, bukan, ini 4-4 istri saya. Kata si pasturnya, kok bisa menikah sampai 4? Kata si kiainya, yang enak kok ditinggalin. Hah? Siap poligami? Wah, laki-lakinya mau aja nih. Akhwatnya belum siap ya. Nanti insya Allah ditambah ilmunya. Jadi kalau ada hukum Allah yang belum kita siap melakukannya, karena kita dangkal ilmunya, pelajari ilmunya dan terima, mestinya begitu. Jangan malah kita musuhin hukum Allah SWT, apalagi terbawa dengan virus-virus orang-orang non-muslim ini. Di sini beliau mengangkat sebuah hadis saja tentang tadi, menolong orang boleh, pahalanya besar. Tapi kalau kita menolong pada keburukan, itu gak boleh, dosa besar. Beliau mengatakan di sini hadis sahih, riwayat Ibnu Hakim dalam kitab Mustadrak, man aana ala khusumatin bighairi haqqin kana fi sakhatillahi hatta yanzi'. Barang siapa yang membantu dalam pertengkaran tanpa kebenaran, orang salah dibela, mungkin karena anaknya, mungkin karena keluarganya, mungkin karena temannya, dibela walaupun salah, maka dia dalam kemurkaan Allah hingga dia berhenti atau meninggalkannya. Jadi dosa besar ini adalah seseorang yang menolong dalam keburukan. Tadi sudah panjang lebar saya berikan kronologis kalau membela pada kebenaran. Dan itu pahala besar. Tapi kalau pada keburukan, maka itu akan menjadi penyebab daripada dosa besar. Allahu alam. Dan mudah-mudahan insyaAllah ini kita akan bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas tadi. Seperti biasa insyaAllah setelah sholat Ba'diyah Isya, kita akan buka sesi pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.